Shalom semuanya. Ya, kita bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan pada kita pagi hari ini untuk boleh bersekutu bersama-sama dan juga belajar firman Tuhan. Pagi hari ini kita masih melanjutkan tema, subtema dari eskatologi, itu bicara tentang akhir zaman. Tetapi hari ini kita mau melihat satu bagian tentang akhir hidup manusia. Itu bicara spesifik tentang diri kita sendiri. Nah, itu juga sudah dinyatakan sebetulnya di dalam Alkitab, bahwa manusia sudah diciptakan Tuhan secara sempurna di Taman Eden. Mereka diberi Tuhan kelimpahan, kenikmatan yang luar biasa. Bahkan penafsir berkata, kekayaan semuanya pada waktu itu dimiliki oleh dua orang, yaitu Adam dan Hawa. Artinya bahwa tidak ada kelimpahan yang lebih limpah daripada kehidupan mereka, karena mereka disediakan Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa. Material dalam hal hubungan sosial Tuhan sediakan, dan juga di dalam hubungan spiritual dengan Tuhan. Mereka dikatakan bisa mendengar langsung suara daripada Tuhan memanggil mereka. Nah, dalam bagian ini kita menemukan tentang peristiwa yang kita tahu bahwa ketika manusia ditempatkan di dalam keadaan yang luar biasa sempurna, manusia dikatakan melawan titah Allah. Karena kita menemukan di dalam bagian yang pasal kejadian pasal kedua ayat 16-17, janganlah engkau makan buah yang pengetahuan dan baik dan jahat. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan itu terjadi ketika mereka makan, dan Tuhan menyapa mereka dengan pertanyaan, di manakah engkau? Dalam bagian ini kita menemukan kematian itu pasti setelah kita jatuh dalam dosa. Dan kapan matinya, ya Tuhan yang menentukan. Tetapi secara individual, masing-masing kita pasti berangkat ke sana, menuju kepada titik kematian. Dan orang seringkali mengistilahkan kematian itu sebagai bagian daripada misteri yang orang tidak tahu. Kadang orang sudah kita anggap orang sakit, kita anggap udah gak ada kesempatan lagi kayaknya. Dan saya masih ingat seperti abang saya waktu itu sakit parah, kami sudah menangis dan sudah pasrah, ternyata masih hidup sampai hari ini. Tetapi ada orang yang kita anggap, wah sehat, bisa diandalkan. Orang bertanya kenapa bisa terjadi. Jadi akhir daripada hidup manusia, kapan waktu itu tidak tahu, tetapi pasti terjadi secara individual. Nah, ada kematian jasmani dan rohani ketika manusia melawan titah daripada Tuhan. Pertanyaan yang besar dalam sejarah, ini sebetulnya pertanyaan yang diungkapkan oleh Allah sendiri kepada manusia, di manakah engkau? Ya tentu bukan Tuhan tidak tahu posisi manusia, tetapi Tuhan ingin menegaskan di mana posisi spiritualnya, di mana keberadaan dia sekarang ini. Yang tadinya tidak berdosa, sekarang kok jatuh dalam dosa. Yang tadinya dekat dengan Tuhan, sekarang kini jauh daripada Tuhan. Yang tadinya taat, kini melawan Tuhan. Jadi banyak hal, aspek yang bisa dipertanyakan dalam hal ini. Artinya, di manakah engkau itu menunjukkan bahwa betapa jauhnya posisi kita bergeser dari ketetapan Tuhan yang semula, dari ciptaannya yang sempurna. Dan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, di situ dikatakan bahwa setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah, itu juga dikatakan di dalam kitab Roma. Tidak seorang pun yang mencari Allah, yang menyenangkan hati Allah, semua orang telah berbuat dosa. Nah, kita masuk karena seriusnya dosa itu, maka ada seperti nubuatan yang dikisahkan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 tentang bahwa keturunan itu akan saling berhadapan. Yang satu menginjak kepalanya, yang satu mematuk tumitnya. Tetapi yang jelas bahwa kemenangan itu pada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita tahu sendiri kisahnya bahwa Kristus sengaja datang ke dalam dunia karena seriusnya dosa. Kenapa dosa itu serius? Karena dosa mendatangkan kematian bagi semua orang. Ada yang menafsirkan bahwa kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia tidak dalam kematian. Tetapi menarik bahwa memang Alkitab dengan tegas manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Dan itu dikatakan oleh Roma juga. Artinya bahwa begitu seriusnya dosa dan tidak boleh bermain-main dengan dosa. Namun di dalam perjalanan kita hari-hari seringkali kita merasa dosa menjadi kawan kita. Dan bukan sesuatu yang baru bagi kita. Tetapi bagi Tuhan itu sangat serius. Tuhan malah bertanya, di manakah engkau? Dan dengan seriusnya dia juga mengutus anak yang dikasihinya. Itu juga dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena kasihnya, ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Tujuannya jelas bahwa dia bukan untuk jalan-jalan datang ke dalam dunia, tetapi menyelamatkan dan juga menyatakan kasihnya, memperdamaikan kita dengan Allah, menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya. Beberapa bagian yang saya sebutkan di sini, saya coba lihat di dalam bagian Alkitab, referensinya beberapa dari kitab Efesus, tentang betapa kaya kasih kemuliaan Allah, kemurahan Allah itu. Artinya bahwa tidak ada yang namanya hidup kita lepas daripada kasih karunia Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab juga dengan jelas yang berlimpah-limpah. Bukan hanya kasih karunianya, tetapi menunjukkan kekayaan kasih karunianya yang berlimpah-limpah. Artinya, kalau limpah-limpah itu ada seorang berusaha untuk menerjemahkan seperti misalnya air dituangkan dalam gelas, air itu keluar dari takaran yang seharusnya. Dan tidak mampu menampung dengan kapasitas gelas tersebut. Itu disebut melimpah-limpah. Artinya, kita pun tidak mampu menampung kapasitas kasih Tuhan dengan tampungan yang kita miliki. Begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, itu yang diungkapkan oleh Paulus. Bahwa kasih Allah itu memang tak terukur. Dalamnya, luasnya, tingginya, dan panjangnya. Kenapa dia mau datang? Alkitab di dalam Yohanes 10 ayat 10, dia datang untuk memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan. Artinya bukan hidup biasa saja, tetapi hidup yang hidup sesungguhnya. Hidup yang sejati. Nah, apa itu hidup? Ini menarik dari Pak Tong. Pak Tong menjelaskan bahwa hidup itu yang dinamakan hidup adalah hidup yang mempunyai tujuan. Jadi hidup yang cuma makan, minum, tidur, menikah, mati, ya bukan hidup yang dalam pengertian yang dimaksud. Tetapi hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ya jelas di dalam Katekismus Westminster dikatakan bahwa tujuan kita memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Itu pertanyaan bagi kita masing-masing. Apa kita sudah menikmati Dia? Menikmati Dia bukan berarti kita memakan Dia gitu ya. Menikmati kehadirannya, menikmati sukacita di dalam Dia, menikmati penebusan yang Dia lakukan bagi kita, itu menjadi pertanyaan bagi semua orang. Kalau kita bicara tentang kita memiliki hidup, maka kita memiliki tujuan harusnya dalam hidup kita. Bukan sekedar saya lahir, saya sekolah, saya kerja, saya menikah, kemudian apa? Tua, mati. Ya bukan sekedar itu. Tetapi ada bagian yang lebih dalam dari semuanya itu. Bicara tentang hidup yang bertujuan, sebenarnya Rick Warren menulis di dalam bukunya beberapa bagian, saya sepakat, tetapi ada beberapa bagian yang memang perlu kita perhatikan. Yang pasti bahwa hidup kita didesain Tuhan untuk sebuah tujuan. Di dalam hidup, ini Pak Tong juga menjelaskan, kita perlu ada target. Jadi targetnya bukan kekuasaan, ini jelas, ini perkataan dari dia. Bukan tujuannya uang, bukan tujuannya menikmati dosa, juga bukan tujuan untuk menikmati kemuliaan manusia. Tetapi tujuan kita adalah untuk, target kita sebetulnya adalah untuk mengikut Yesus. Ketika saya mendengar pernyataan ini, saya merasa ini sesuatu yang luar biasa. Ketika orang sudah berjalan dengan Tuhan, bukan hanya di dalam hidupnya, tetapi juga di dalam pelayanan, tetapi masih berkata tujuan hidupnya yang seharusnya yang benar adalah mengikut Yesus, itu sesuatu yang luar biasa. Karena kita tahu mengikut Yesus bukan sekedar ikut datang ke gereja, tetapi juga dalam paketan yang sama adalah ikut Yesus sangkal diri, pikul salib. Dan itu sesuatu yang satu paketan dalam kehidupan orang percaya, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya target kita bukan kemuliaan kita, tetapi bagaimana target kita adalah mengikut Dia, apa maunya kita kerjakan. Ya, target kita pasti menghasilkan buah sesuai dengan pimpinannya. Target kita adalah menghidupi kebenaran yang Dia sediakan bagi kita untuk kita kerjakan dalam kehidupan ini. Pak Tong juga berkata hidup yang sejati adalah memiliki makna. Hidup tanpa makna menjadi hidup yang seperti digambarkan di dalam Alkitab, tidak ada gunanya lagi selain diinjak dan dibuang orang. Itu istilah hidup tanpa makna. Artinya garam itu kalau udah gak ada maknanya, ya udah diabaikan. Dengan kata lain, ketika ranting itu tidak berbuah, dipotongnya, kemudian dibakar. Ya, ini menjadi sesuatu perhatian bagi kita. Kalau kita mau mempunyai hidup yang sejati, maka kita harus mempunyai tujuan, target yang jelas di dalam kehidupan kita, maknanya juga jelas. Tentu bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Era hidup manusia sepanjang zaman, kita bisa memperhatikan berbagai titik. Di dalam kehidupan Adam, kita tahu bahwa umurnya 930 tahun, itu juga diungkapkan di dalam Kejadian. Kita melihat keturunan Seth dan lain sebagainya. Kemudian Nuh, 950 tahun atau juga 120 tahun, juga diungkapkan di dalam Kejadian 9:29, Kejadian 6 ayat 3. Kemudian Musa menyatakan satu bagian 120 tahun, kalau kuat ya. Tapi juga disampaikan di dalam Mazmur, ya kalau kuat ya bisa 70-80 tahun. Kelebihannya penderitaan, kesusahan. Ya itu yang terjadi. Maka kalau kita ketemu dengan orang tua misalnya, saya kasihan sekali kadang kalau ngomong diulang-ulang gitu ya. Dulunya kita tahu bahwa anak kecil tidak punya gigi, ya kalau udah tua udah tidak punya gigi. Waktu kecil tidak punya kekuatan, sudah tua sudah mulai tidak punya kekuatan. Maka orang mengistilahkan bahwa hidup ini, yang diistilahkan waktu seseorang kecil itu dia merangkak. Jadi perayaannya itu ketika ulang tahun. Nah, kemudian ketika orang beranjak dewasa, sudah mulai apa namanya sekolah, maka perayaannya biasanya semesteran karena terima hasil apa ujiannya. Kemudian ketika orang sudah mulai beranjak bekerja, maka seseorang itu apa namanya bulanan, bukan semesteran lagi karena udah gajian. Jadi takaran-takaran seperti itu. Tetapi yang menarik bahwa ketika seseorang sudah beranjak menjadi orang dewasa dan sampai usia yang sudah hampir tua, maka orang itu hidupnya itu seperti apa? Seperti debu atau seperti seseorang yang dikatakan berpindah-pindah. Ya memang berpindah-pindah karena dia harus pergi ke cucu yang satu, pergi ke cucu yang satu, dan cucu yang satu lainnya. Dan ya itu penggambaran kehidupan manusia yang memang kalau kita mau persingkat, sangat-sangat sementara. Dan kalau kita perhatikan, ini merupakan wujud daripada bahwa Allah berkata bahwa Dia tidak akan lama berada di dalam kehidupan manusia. Itu bicara tentang individual, bahwa kita semua akan berakhir. Ada orang berkata, siap-siap ya Pak Niko, karena kita sudah antri. Kita nggak tahu Bapak nomor yang berapa. Kalau kita ketemu dengan teman-teman, ya kita siap-siap saja kapan seseorang itu, ya memang sesuai dengan antriannya. Siapa yang tahu, ya kita juga nggak pegang kan, kapan kita harus mengantri ke sana. Tetapi yang jelas secara pribadi kita akan ke sana. Tapi secara universal, kita tahu bahwa semua orang akan berakhir. Tidak terkecuali. Tua muda, kaya miskin, kuat lemah, sehat sakit, semuanya akan pergi. Yang menarik waktu itu pas dengan Pak Tony menyampaikan sesuatu yang indah. tentang apa yang dialami Pak Tony dengan sakitnya. Artinya bahwa memang ya kita berdoa yang terbaik ya Pak ya. Tetapi semuanya ya di tangan Tuhan. Dan menariknya ya ini merupakan sikap iman yang baik di hadapan Tuhan bahwa ya memang kita berdoa pastilah enggak ada kita berdoa cepat mati ya kan. Kecuali orang udah putus asa pasti minta cepat-cepat atau kurang bahagia di dalam hidupnya mungkin minta cepat-cepat. Ya kalau enggak gitu mungkin kita ngambil jalan pintas ya mengakhiri diri kita sendiri. Tapi yang pasti bahwa kita pasti minta yang terbaik. Tetapi biarlah tangan Tuhan yang menolong untuk semua yang baik itu. Kemudian apalah alasan kita hidup? Ya menarik bahwa ya memang kita berakhir. Tetapi jangan buru-buru mau mati gitu kan. Bukan berarti ya besok Tuhan datang terus kita bunuh diri semua. Artinya memang waktu itu pasti datang. Semua orang pasti akan mengalaminya. Kapannya ya kita gak tahu. Secara pribadi kita gak tahu. Secara universal kita juga gak tahu. Tetapi bagaimana kita menjalani hidup itu yang penting. Nah, kita hidup itu untuk Tuhan. Roma juga menjelaskan di dalam pasal yang ke-14 ayat 8, hidup dan mati kita untuk Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan, dikatakan. Nah, kita hidup untuk melayani Dia. Untuk melayani Allah yang benar itu. Maka ketika seseorang berpaling daripada Allah yang tidak benar kepada Allah yang benar, itu merupakan sesuatu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa sikap jemaat di Tesalonika 1 ayat 9 itu bicara tentang bagaimana jemaat dipuji oleh Paulus karena mereka berpaling dari Allah yang tidak benar kepada Allah yang benar. Nah kemudian di dalam bagian ini juga ya kita hidup itu untuk kebenaran Tuhan. Bagaimana kita menyaksikan kebenaran itu di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Bagaimana kita menyaksikan atau menyuarakan keadilan itu di tengah-tengah dunia yang tidak adil. Kemudian ya alasan kita hidup, ya tentu kita ingin juga melayani sesama kita. Sesama yang terdekat dulu lah, yang seiman. Bagaimana kita mau berhimpun dengan mereka, bersekutu dengan mereka, menolong satu sama lain seperti jemaat mula-mula. Tetapi ya kita juga hadir untuk menggarami dan menerangi dunia, itu juga disingkapkan oleh Alkitab. Ya alasan kita hidup itu jelas, ya memang Tuhan, tetapi penjabarannya apa? Untuk menghidupi kebenarannya, untuk melayani Dia, dan juga melayani sesama, melayani orang yang belum percaya. Nah, kalau kita mati, apa alasan kita mati? Menarik dulu di pelajaran EE ditanyakan, kan pertanyaan EE kan selalu itu-itu aja. Apa alasan? Kalau kita datang ke surga, Tuhan bertanya, apa alasan saya mengizinkan kamu masuk surga? Nah, itu pertanyaan EE biasanya. Tetapi ini menarik bahwa Alkitab menjelaskan bahwa orang yang mati, tentunya mati dalam Tuhan ya. Mereka itu mati untuk Tuhan. Maka Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Endingnya jelas, sasarannya jelas. Bukan mati karena berhutang, bunuh diri misalnya. Bukan karena mati konyol, tetapi ada sasaran mati yang tepat istilahnya. Makanya sebelum mati, kata Billy Graham, harusnya kita memberi warisan kepada saudara-saudara kita sebelum kita mati. Ya warisan yang terbaik adalah kebenaran firman Tuhan yang kita bisa bagikan kepada mereka. Sebelum kita mati, tugas kita membagikan itu. Dikatakan juga berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Dan itu disingkapkan di dalam Mazmur bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu mereka berbahagia. Kenapa mereka berbahagia? Tentu karena mereka berjumpa dengan penciptanya. Mereka berjumpa dengan orang yang begitu mengasihi dia. Mengapa mereka berbahagia? Ya saya sendiri selalu menghindari kata sorga. Karena orang seringkali ya kita mati karena ke sorga sana gitu. Sebetulnya yang membuat bahagianya surga itu dari sebuah buku yang saya baca bukan karena di sana surga. Tetapi di sana ada Kristus. Karena kita dipersekutukan dengan dia. Di sana surga, Kristus enggak ada di sana kan payah. Makanya ada orang berkata, kalau Kristus pun ada di neraka, saya pun mau ke sana. Artinya target kita bukan tempat yang dinamakan surga itu, tetapi pribadi itu yang menjadi sasaran kita. Nah, sehingga orang bahagia kalau dia mati di dalam Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan itu sendiri, yang pencipta, penebus, penyelamat dirinya. Dikatakan hidup atau mati kita adalah milik Tuhan, jadi mari kita pergunakan, ya kalau kita hidup, ya hiduplah untuk Tuhan. Kalau kita mati, ya matilah untuk Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk kehidupan dengan target, dengan tujuan, dengan makna. Tetapi ya kita persiapkan juga mati kita untuk siapa? Untuk Tuhan. Dengan sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Ya yang sering kali Pak Bikman berkata, jangan sampai matinya kan bukan dalam keadaan melayani Tuhan atau dalam keadaan yang berkenan pada Tuhan. Ya, saya harap ya menjadi bagian daripada kita, dari hidup kita sampai mati kita, kita menghidupi kebenaran Tuhan. Sehingga ya memang kita bisa jatuh dalam celah-celah yang namanya dosa, tetapi bukan menjadi target kita, bukan menjadi sebuah hobi kita. Kita rindu untuk menyenangkan Dia. Akhir sejarah kehidupan manusia itu bisa dilihat di dalam Korintus, bahwa akhir kehidupan kita secara fisik itu berada di dalam kuburan, ya, secara fisik, tubuh duniawi istilah Paulus. Nah, coba kita baca Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita baca mulai dari ayat 40 sampai 43. Dikatakan di sana, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Dikatakan jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Jadi dalam hal ini sebetulnya Paulus ingin menyingkapkan tentang yang fisik ini akan berakhir. Diistilahkan dia itu, tubuh duniawi itu adalah, ya dapat digambarkan sebagai gambaran kemuliaan duniawi, tapi bersifat bisa berakhir. Nah, sifatnya itu alamiah, diistilahkan dia ditabur dalam kebinasaan, karena kita memang mati di dalam kebinasaan itu, kemudian kelemahan dan kehinaan. Tubuh kita ini fana adanya. Tetapi ada satu tubuh, yaitu tubuh surgawi, itu bicara tentang sebuah kemuliaan yang ada, kemuliaan surgawi yang menetap di dalam dirinya, itu bersifat tetap pada diri seseorang. Sehingga ketika tubuh secara dunia itu dikuburkan, ketika bangkit, maka dia diganti dengan tubuh kemuliaan, istilah kita yang tidak asing kita dengar. Tetapi yang menarik adalah, tubuh yang surgawi itu bersifat rohaniah, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, itu bersifat kuat dan penuh dengan kemuliaan dan kekal. Artinya bahwa tubuh kita ini menjadi tubuh yang ya memang mati tapi kembali kepada Tuhan. Menurut saya ya sifatnya kekal. Orang yang tidak percaya kekal adanya, orang yang percaya kekal adanya. Tapi kekal di mana? ada kekal di neraka, ada kekal di surga. Nah, tetapi yang menarik bahwa baiklah kita melihat kita sebagai orang yang telah ditebus Tuhan. Kita memiliki iman bahwa kita akan menerima tubuh surgawi, tubuh kemuliaan yang bukan sekedar dibangkitkan, tetapi tubuh ini akan mengalami perjumpaan dengan pribadi yang kekal itu. Kita menikmati persekutuan dengan Dia. Jadi aplikasinya apa? Yang pertama, penentuan awal dan akhir hidup manusia ada di tangannya. Alkitab juga berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang tahu semuanya. Kemudian pemeliharaan Tuhan sempurna di tiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa ada keselamatan yang Tuhan berikan, ada janji di mana setelah kita mati, kita berjumpa dengan Dia. Itu yang disingkapkan oleh Alkitab. Kemudian aplikasi yang ketiga, isilah hidup kita dengan penuh makna hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi ya, kalau kita pelayanan, ya pelayanan dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kemuliaan-kemuliaan tubuh dunia ini fana adanya. Keberhargaan dunia ini fana adanya. Dan kita tahu bahwa semuanya akan ditinggalkan. Tetapi kita tahu bahwa berjumpa dengan Tuhan menjadi sebuah kesukaan bagi setiap orang yang berkenan kepadanya, yang beriman kepadanya. Kiranya ini menolong kita untuk melihat, ya memang kita berakhir, tetapi bukan untuk putus asa, bagaimana kita mengisi seharusnya hidup-hidup yang Tuhan berikan. Di dalam sehat, di dalam sakit, kita isi dengan sungguh. Di dalam kekurangan, di dalam kelebihan, kita isi dengan sungguh. Di dalam keluarga, pendidikan kita, dan pekerjaan kita isi dengan sungguh-sungguh. Mari.